Oke, jadi penuh sekalian, kualitatif yang kita omongkan sekarang, kualitatif kepemimpinan baik atau pinter, dan ternyata tidak bertentangan antara fakta Rasulullah An-Nabi Al-Umi dan Abda Nabiya tadi dengan Alimul Ghaibillah Syahadah. Karena ini kan terbukti setelah demo tadi kemarin, kan pemerintah tidak Alimul Ghaib, pemerintah tidak mengerti apa yang akan terjadi. Seharusnya mereka bisa simulasi dong. Belum lagi kalau Anda ngomong bahwa Anda harus ngerti peta modalnya, itu kantornya di mana itu? Berbasis online itu kantornya di Jakarta, apa di Amerika, apa di Cina, apa di mana? Di sini ini kantor pusatnya atau unitnya saja, cabangnya saja. Nah ini urusannya bukan hanya soal taksi dan online. Ini urusannya adalah satu sistem besar, termasuk Ahok. Anda jangan melihat Ahok dengan fokus Ahok. Ahok itu hanya bagian kecil dari satu rancangan besar. Anda harus melihat secara long shoot. Ngerti long shoot? Memotret dari jarak jauh. Cuman gini, saya ralat sedikit. Kayaknya Anda ini menyebut Ahok kafir, saya gak setuju deh. Ahok bukan kafir kok. Dia percaya Tuhan. Dia muslim. Jangan munafik. Bukan kafir. Kenapa munafik? Karena dia akan memuji Quran. Dan dia mengecam agamanya sendiri. Loh, kalau memang kamu setuju sama Quran, ya kamu. Kalau tidak. Loh, ya apa sih kan? Nah, kata munafik ini yang dihindarkan oleh media massa. Karena seluruhnya itu kemunafikan. Ngakuni demokrasi padahal itu. Ngakuni pembangunan padahal itu. Ngakuni infrastruktur padahal itu bukan soal infrastruktur. Itu kan cuma buangannya namanya infrastruktur. Sesungguhnya adalah perjanjian-perjanjian modal besar internasional. Dan jangan dipikir. Terus aku setuju aku agak jadi gubernur DKI. Kan saya itu harus penasaran mau. Senjata pamungkas wis. Pokoke gak oleh nek kafir, ngono ta wis gak duwe. Gladi meneh sitok iku tok gladi. Daripada apa tadi? Daripada pemimpin muslim tapi korup, lebih baik pemimpin kafir tapi adil. Dene ngene iki sing aku sedhe iku. Nemene wong son. Saene kae lho gak ono sing gak korup. Lah ngono sih. Nah, itu beneran apa pencitraan? Pencitraan. Jadi ingin rumah saya itu enggak ada urusan, enggak apa-apa kok, jadi apa saja. Doa saya tadi jelas kok, ya Allah berikanlah Republik Indonesia pemimpin yang kafir, strip musyrik, strip munafik, yang berbuat zalim kepada rakyatnya. Cek jelas arek-arek gue oleh gelut. Bahkan kalau kecil-kecil, ya Allah hentikan semua acara-acara Islam di televisi nasional. Nah sing cilik-cilik gak apa-apa lah. Aswaja, TV Songo, Adi TV, Doho TV, cilik-cilik gak masalah. Nek cilik itu kan dia maafkan Allah. Cilik kok. Jadi masuk kon melarat terus gak disempuro kan kabeh kan juk nemen sampean. Mungkin dunyo pun koyo ngoten iki. Napa sing kula niki njupuk napa lah nggih ngotel-ngotel tok iki niku lho. Jadi aku tetap pertimbangan saya asal orang di bawah, orang kecil kan saya selalu latihan ini. Anda lihat sekretariat kami Kiai Kanjeng di Kadiblo itu pokoknya nek tekan desa diae itu 90% langsung iya, tinggal masalah teknis kan gitu. Tapi makin naik makin ditolak. Di atas bupati 95% ditolak. 5%-nya ini kalau ada sesuatu yang sifatnya memenuhi akhlak, memenuhi akidah, dan memenuhi silaturahmi. Masih mungkin yang 95% diselamatkan oleh yang 5%. Tapi semakin rendah, semakin kecil, semakin kue ini abden, gitu. Kawulo, ya, semakin saya mau. Dan kita ini kan mek nandur, mas, mak iya. Gitu. Pak Muzamil tadi mengatakan, lho apa kalau enggak nandur? Untuk mencapai kejayaan dunia, lho apa kejayaan di dunia ini? Lalu tadi presiden BNP ya nak. Lagi apa ni ni? Apa sih mengi arah iku isu? Masa aku gak isu? Wah terus BNP ya. kon si SMA biar aku wes aku sing ngedukno Pak Harto dan Soeharto ae iso dijukno mosok liyane gak iso. Masalahnya gak duwe alasan. Nek biyen ku lega lumayan iki ana buta iki. Nek saiki iki Batun-batun pun monggo-monggo saban mut-mut mereka sepurane ya Raya, sepurane ya. Jadi Anda juga tidak usah memimpikan ada pemimpin yang sejati di Indonesia kalau itu lahirnya dari media massa, lahirnya dari mainstream, lahirnya dari peta modal yang sekarang membiayai negara kita, membiayai pemerintah kita. Dari situ tidak akan lahir pemimpin yang sejati. Dari situ hanya pemimpin plastik. Pemimpin yang terbuat dari plastik. Yang dari yang beliau tadi mengatakan pemimpin imitasi. Saya mengatakan imitasi, tapi pokoknya pemimpin tidak begitu. Tidak begitu. Tapi gak apa-apa lah. Monggo wae gak sedih lah Indonesia koyo ngono iku. Cuman kalau Allah suruh aja meneh kok dikon ngringkes Indonesia. Dikon ndelosor lho gelem. Ndelosor lho mlaku kene mbita. Kene mau jagung ndelosor gelem tak gak? Budal, cuman ya tutup tuangan gunung enggak nyak. Nyumbun temen-temen bohong. Campuran ada. Budal deh kaitan ya dan itu oleh seket meter. Sawangan buat nemu. Asal mau pusing kata niki kan. Ini temen tak sampai nih wah. Boten keliru ada taksi nih ayatin nih wow. Itu ya teman sekalian. Oke, saya mencatat beberapa hal di itu untuk anu. Jadi saya dasarnya kepemimpinan dari surat Al-Hasyr tadi, kemudian saya gabungkan dengan Abdan Nabiya. Gini, kenapa Muhammad itu Abdan Nabiya dan Anabiya Alumi? Supaya Anda itu tidak tergantung kepada formalitas kependidikan, kepada formalitas intelektual atau intelektualitas formal. Karena tidak semua orang bisa sekolah. Maka Anda harus bergantung kepada kecerdasan otentik Anda. Dan Rasulullah itu cerdas otentik luar biasa. Ya. Tapi kalau Muhammad itu cerdas otentik luar biasa. Tapi kalau Muhammad hanya mengandalkan Muhammad, bisa enggak? Ya enggak bisa. Tetap mengandalkan hudan lil muttaqin. Maka kalau orang Jawa mengatakan ya pemimpin sejati kudu ora ning satriya, ora ning pinandita, tapi juga sinisian wahyu. Ada demo dia dapat hidayah dari Allah. Ada masalah apa dia dapat hidayah dari Allah. Dia online terus dengan Allah. Jadi pemimpin sejati adalah pemimpin berbasis online. Jelas ya? Duduk online internet. Internet itu kan dunia maya. Namanya aja dunia maya. Kalau saya inginnya tidak ada handphone pribadi. Kano handphone, kano internet, kano browsing, kano mbah Google, gak ono wis provider, gak ono wis. Nek aku karepe ngono babah cek kapok. Wis, nek kepengin kepethuk, nek kepengin lapo-lapo kepethuk. Ya toh, kepengin lapo-lapo ya kirim surat. Ngono nek aku wis urip ke zaman tahun sidaan enak malah. Top malah saiki iki kagak ngomong gak dikontrol soalnya bengi-bengi karo neseng dodok ini gak status merasa tidak ada siapa-siapa yang mengontrol dia sehingga dia tidak terbiasa untuk bertanggung jawab toh gitu loh, nek depan lah tanggung jawab ngomong kudu rotok sopan kudu nyemlang, nek gak kalau medsos kan tidak tanggung jawab sama siapa-siapa dan Anda terbiasa untuk tidak bertanggung jawab kan begitu. Makanya Kiai Kanjeng kalau pentas kan rendah begini nih, itu untuk memelihara tanggung jawab kami. Panggungnya gak oleh dukur, nek dukur kan Melayu gampang, kono menek nek kata ngantemi aku. Nek ndak kan kono kari kok telorong, ndak suka telorong, langsung. Kan begitu. Nek panggungnya dukur, mana-mana tembok, angel kan. Angel nek kata murung-murung karaku. Nah, kita biasakan langsung bertemu dengan jamaah, iso kok pencoloti, aku ya iso mencoloti kon, jantan. Ngono lho rek, opo anane, gitu. Nek aku salah kon langsung iso muring-muring dan ada aplikasinya. Nek nganggo koyok band-band itu nganggu pager terus panggung dong ukur mereka tuh katanya murid-muridnya butuh proses panjang dan ini diselamatkan dulu dari ke belakang panggung. Nek mak Yangga langsung deal nek anjane kate mulane Dek Mayang tidak ada orang berani berbuat jahat. Betul enggak? Ya paling pol apa-apa keliru sandale paling pol itu. Paling pol. Bahkan di Jakarta sehari setelah pemboman itu kan malamnya langsung KC. Dan tetap kayak gini nih, gak ada pengamanan, dan yang datang 3 kali lipat tidak ada keamanan, tidak ada. Bingung, wong-wong sing njoba bingung ini gimana ini kan kita masih tegang ini soal Sarinah ini. Kok ada orang kumpul segini banyak, keamanannya bagaimana? Dari kepala tim takon ini keamanannya bagaimana, izinnya mana? Dia apa? Mungkin harus 16 tahun gak tahu izin ada. Moro-moro itu. Moro cakap izin apa? Sampai yang ini orang baru di sini tidak minta izin sama kita sudah 16 tahun. Keamanannya bagaimana? Mana polisi lo? Gak pak. Ini semua ini pasukan keamanan. Mereka hatinya tulus semua. Tidak ada eman. Bukan mereka tidak berani. Eman nak berbuat jelek di sini tuh enggak. Dia pikiran elek eman kok begini. Eman. Pengusaha naik kayak gini kok. Apa kalian berniat jahat? Emang lah. Jadi semua saling menjaga. Saling menjaga satu sama lain. Bahkan sampai misalnya, kalau kan setiap maknya ini bisa ngedipi di minggu ini. Kalau misalnya rupit, kalau itu mesti buiko, gue tremos, taruh putune. Terus, jadi nguyu wong, itu gak tinggalnya wong. Terus dip-dip aneh. Mesti dip ya. Dip, ngerti. Nah di Jakarta itu nggone wis dhewe-dhewe di maca pat syafaat di Jogja nggone dhewe-dhewe ana sing bagian nek nyor apa di pojokan niku ana sing senengane ndukur tembok ana sing ide genteng ana wis dhewe-dhewe dan dia tinggal ngoyo dia tinggal beli apa-apa ndak ditempatin orang itu saja enggak dikacau kok jadi enggak ada orang aja. Enggak ada orang yang berniat eman bukan hebat eman wah larik apa sih. Wong aku rene iki yo. Bondo-bondo dhewe, ya. Wong kene yo gak njaluk apa-apa, aku yo gak dijaluki apa-apa lah wis. Apa meneh gak tak kacau kan gitu. Aku saya tanya, pemimpin sejati atau bukan suasana maknya? Kan gak perlu nyawa keamanan. Kan gak perlu izin, lho apa izin? Wong yang bagian mengizinkan lebih tidak aman daripada yang minta izin. Iya tak? Ya. Mungkin ini aman-aman saja kok. Gak ono barang hilang. Aku disambati cak ini BlackBerry saya tadi saya pindah itu carry cak. Tolong diumumkan ya. Gurung sama tak umum no, no ngatik. BlackBerry-nya siapa ya ini? Ngono emang. Lu yo opo mak iya. Kanjeng Nabi teko tepak ya umat. Belum. Ya mbayang, no gak temenan tekor lo nak mesra kan boleh toh. Kalau mesra kan engkau sendirian di kamar, istrimu jauh di seberang pulau, terus engkau membayangkan dia datang ngeloni kamu, boleh enggak? Boleh membayangkan enggak boleh. Nah kita terus GR, aku tepikan dengan Kanjeng Nabi ya gak masalah cinta bahwa gak temenan alanggit murid itu temenan tak sing temenan sing di mungkin ae hologram Gusti Allah mek gawe pure gun wis bagi dia cuman kalam hen bil basar sekejapan mata untuk kita berpuluh-puluh tahun ngentani sungwe bare Allah ngelekan lah kan kok nemen-nemen ale mu serius iki ya ta. Jadi jangan sedih la takhaf wala tahzan innallaha mana makanya tadi tanda-tanda waliullah tanda-tanda apa tadi yang tidak sedih dan tidak iya berarti anda semua kan sudah kalau anda sudah lulus tidak sedih dan ya sedih ya. Sedih itu sebagai sodako baik ono, misalnya ono bojone islami yang meninggal terus aku jadi bangga bayang no meninggal bumi apa gak krosok lo tepe langsung beleng melebus warga kita buatan kudune kan iya. Ojo kok terus aku Kiai Kanjeng karo arek Mak Iya terus nang Delanggu nang Mang Islamianto hidup cok ya tanah umur ya kok. gendeng lah ini gue. Tetap kita kesana dengan wajah sedih, gitu. Kita peluk anaknya almarhumah, tak peluk, tak gitu kan aku tekok terus ke arek-arek itu, ngunu-ngunu itu tak peluk, kape tak sayangi. Meskipun nanti saya ketika pidato saya akan mengumumkan bahwa setelah kamu bersedih karena memang kehilangan itu sangat berat, ini jihad, kata Pak Muzamil. Qala Muzamil. Radiyallahu anhu. Al-juhdu al-jihadu minal juhdi minal jahdi. Jahdi itu artinya abot. Jadi jihad itu ngelakoni barang sing abot. Nek ijtihad ngelak mikir sing abot, mujahadah ati prihatin sampai abot, itu mujahadah. Nah iki nek saiki wis gak abot, makyahan kudu golek sing abot kan. Cek tetep jihad. Enteng mak ihan ini sekarang abot di belas. Boleh oh, boleh apa cara menek kelopo? Jadi mana kan di menek kelopo? Tambah ngeluh kan tu. Lumayan kan menek kelopo. Enggak tu, kelopo ni tak kan ngomong tu. Mas sampean tu abot menek kelopo gantian mas. Lo tak menek sampean? Ya apa kan yang ngeluh kan tak jangan ngeluh temen kan tu. Oh, kak bahaya kadang-kadang sakno nengi sampean mboten duwe abot-abot mriki. Mbok kapan-kapan kula tak duli ngganti pira. Kak bae ngomong ya cok ngono tak sakno arek-arek ngono aku. Acara sholat bareng yang ngono. Cak mbok sekali-sekali kita ketemu darat. Kopdar. Gendeng sesuai. Gak sesuai anjane.